لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وأما لا تعملوا فتعملوا عمل ليس أيضا عند الحجازيين indal hijaziyina faqat bisyarti al-mutaqaddimah. Adapun la dia beramal amal laisa juga menurut ulama Hijaz dengan syarat yang telah lalu fima. Jadi syarat ma itu beramal amal laisa itu apa aja kemarin? Ala taqtarina bi'in. Kalau dia muqtarin dengan in maka dia muhmal, tidak beramal. Isim yang setelahnya mubtada dan khobar. Ya, kemudian apa lagi? Wala yaqtarina khobaruha bi illah. Khobarnya tidak bersambung dengan illah. Nah, yang syarat yang ketiga apa? Hah? Ala yataqaddam khobaruha ala ismiha. Ya, khobarnya enggak boleh mendahului isimnya. Wala ma'mul khobariha. Juga ma'mul khobarnya enggak boleh mendahuluinya. Kecuali ma'mul khobar boleh mendahului isim apa? Dorob dan jar jar majrur. Mengenai sebabnya murojaah lagi kemarin itu ya. Taib. Taib. Qala. Wa tazidu bi syartin akhar, ditambahkan satu lagi syarat, wa huwa ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirotain. Nah, pada la yang beramal malaisa isim dan khabarnya mesti nakirah. Nahu la rajulun afdala minka, afdala khabar khabar la. Wa aktsaru amaliha fi syi'ri, namun kebanyakan ya amalnya la yang beramal malaisa itu pada syair, berbeda dengan ma hijaziyin. Ya, ma hijaziyin itu dia apa namanya, bahkan ada syahidnya di mana, di Al-Qur'an. Ya, ma hunna ummahatihim, ummahatihim khobar dari ma, ma hada basyara, baik basyara khobar dari ma. Nah, fadal dibaca sini. Siapa sama siapa mic ya? Halo Bima, Bima Iqra, Bima. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu 'indal hijaziyina faqat. Lakin 'amaluha qalilun jiddan wa ilaihi dhahaba sibawaihi wa ta'ifatun minal basriyina wa dhahabal akhfashu. Akhfashu wal mubarradu. Mubarradu. Mubarradu ila man ahi qalahu al masrahu. Al musarrihu. Al musarrihu. Wa qawluhu bisyurutil mutaqaddimati fi ma ay ma adal syartu al ma ada syarti. Ada didahului oleh ma, berarti adanya jadi apa? Oh iya. Jadi fi'il, berarti isim setelah ada apa? Maf'ulun bi. Ma'ada syartul awwala li'anna la taqtarin la taqtarinu bi inni zaidati. Bi in az-zaidati. Wa qawluhu nahmu la rajulun afdala minka. Afdala minka. Fala nafiyatun. Hijaziyatun ta'malu amala laisa wa rajulun birraf'i ismuha wa huwa nakiratun wa afdala binasbi khobaruha wa huwa nakiratun aydan wa minka muta'alliqun bi afdala. Baik. Nah, Bima bacanya santai, Bima. Jangan panik. Panik Bima bacanya. Taib qala asy-syarih ya hafizallahu taala wa qawluhu indal hijaziyina faqat, la beramal menurut ulama Hijaz saja, lakin amaluha qalilun jiddan. Nah, namun pengamalan dari la yang beramal amal laisa ini jarang. Jarang sekali, sedikit sekali. Wa ilaihi madhhaba sibawihi. Nah, berdasarkan pendapat inilah Sibawi berpendapat, wa ta'ifatun minal basriyin. dan sekelompok ulama nahu dari kalangan Basrah, wa dhahabal akhfasu wal mubarradu ila man'ihi. Sementara al-akhfas dan mubarrad itu berpendapat enggak boleh beramal la. Ya, la itu enggak boleh beramal seperti amal laisa. Ya. Wa qauluhu bi syurutil mutaqaddimah. Nah, kalau dia beramal dengan syarat yang lalu, fima, pada ma. Ya, dia tidak boleh semain, khobarnya tidak boleh diiringi dengan illa, dan isi khobarnya tidak boleh isyrab biyaminik, minum pakai tangan kiri. Aduh, saya mau jahit nih. Aduh, gimana tuh ceritanya tuh? Minum pakai tangan kiri. Ya, la taqulu bisimal wa la tashrabu biha fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu biha. Jangan kalian makan minum pakai tangan kidal. Kiri dari lahir. Tangan kiri, tangan kebot. Left hand. Karena setan makan minum pakai tangan kiri. Antum minum pakai tangan kiri. Ya. Apa uzuran antum, tangan kanannya kecengklak apa gimana? Itu bisa nulis. La ilaha illallah. Mana itu? Mau berkah dares, lagi dares minum pakai tangan kiri. Tangan kiri gini, tangan kanan. Ya? Dibiasain hatta antum lagi makan nih, makan pakai tangan kanan. Tangan kanan antum ada makanan kan berlumer tuh, kuah apa segala macam. Lagi makan ayam goreng. Antum mah pegang aja gelasnya. Ya? Waalaikumsalam. Gelasnya pegang aja. Kenapa mesti pakai tangan kiri begini? Takut kotor. Kotor enggak kotor dicuci kan? Anda enggak bekas mujahid terus diminum sama paza. Kan pakai ini paza enggak masih bersih. Enggak lah, dicuci kan? Kok bisa kita mau ngotori sunnah Rasul, perintah Rasul daripada kita ngotorin gelas yang pasti bakal juga dicuci? Apalagi lagi enggak ngapa-ngapain tangan yang mujahid, tangan kanan. Kok bisa-bisaan pakai tangan kiri? Ya, makan minum lagi di majelis boleh ya. Asal beradab. Pakai tangan kanan. Yang berlebihan makannya. Ya, apalagi makan yang bunyi-bunyi. Krok, krok, krok. Itu ngeselin itu. Ganggu benar itu. Ya, lagi makan, krok, krok, krok. Ya, pakai adab makannya. Boleh, saya bolehin kan antum ngopi kan? Biar gak ngantuk, pelajaran kita berat. Ya, boro-boro ini yang sekarang ini, yang kemarin aja berat. Boleh antum ngopi, boleh. Lu mantok tuh ngopi kemarin dia. Gak ngopi apa nih? Ngapal api. Karena kapal api la yu adu kohwatan, la tu adu kohwatan. Kapal api itu enggak dianggap. Makan boleh, makan boleh. Hah? Salto diri aja. Ya, makan yang ringan-ringan. Jangan tuh makan ambil bawa pecel ayam sini. Selin. Hah? Keluarin sama dia. Ini boleh. Salto diri dong. Maksudnya mau dibagi ya? Agak, siapa yang nyuruh anda bagi? Boleh makan, minum buat. Minum boleh. Ya, biar gak ngantuk. Saya aja ngopi. Ya, Paza sering ngopi itu. Cuman ces-cesan. Ya, lanjut, lanjut. Ya, waqauluhu indal hijaziyin. Ya, ini sudah. Waqauluhu bisyarti al-mutaqaddima fima. Dengan tiga syarat yang terdahulu pada ma. Ini tiga syarat pada ma hijaziyin yang beramal amal laisa itu wajib dihafal. Ya, enggak boleh enggak. Enggak boleh enggak. Wajib dihafal syaratnya. Ya, syarat itu wajib dihafal. Enggak boleh enggak. Kemarin kita udah lewat itu. Di hari Jumat kan pelajarannya? Ya, jangan sampai antum ntar saya tanya kelabakan. Tak kalau saya tanya ayat, maha ada basyara apa irobnya? Mungkin bisa jawabnya. Ada ismul ma ta'malu amal laisa basyara khabaruha. Tapi kalau ditanya uzkur asyurut, sebutkan syaratnya, bingung lagi. Ya, wajib dihafal. Baik. Nah, ini khusus la wa tazidu bi syartin akhar, tambah satu syarat lagi kan? Nah. Baik, ai ma'ada asyarta al-awwala. Ya, dengan syarat yang lalu, tapi yaitu dengan selain syarat yang awal. Li'anna la la taqtarin bi'in az-za'idah. Kan kalau ma dia tadi, ya kalau dia beriringan dengan in tidak beramal. Maka isim setelah ma itu adalah mubtada. Ya. Nah, adapun la itu dia enggak bisa bersambung dengan in za'idah. Wa qauluhu nahu rajul la rajulun afdala minka. Fala nafiyatun hijaziyatun ta'malu amala laisa. Farajulun bi raf'i ismuha wa huwa nakiratun wa afdala bin nasbi khabaruha wa huwa nakiratun aidan. Minka muta'alliqun bi afdala. Nah, minka jar majrurnya itu muta'alliq dengan afdala. Kenapa dengan muta'alliqnya dengan afdala? Karena afdala beramal amal fi'il. Dia adalah isim tafdil. Isim tafdil yang beramal amal fi'il. Maka huruf ya ada isim dan huruf di situ, semisal jar majrur yang satu tarkib dengan dia, maka dia do'if, maka dia mesti punya muta'alliq. Nah, muta'alliqnya itu yang paling kuat adalah fi'il dan yang serupa dengan fi'il. Ya, yaitu isim tafdil. Nah. Terus lanjut sini. Bibit, baca bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'malu fi ma'rifatin fala yuqalu la zaidun qa'iman. Wa amma qawluhu ankartuha ba'da awamin madayna lana la adladdaru daron wala walal jironu jironan. Wa qawluhu al-akharu wa halat sawadal qalbi la ana baghiya siwada wala an hubbiha mutarajhi mutarakhiya. Baik. Fala ta'malu fi ma'rifatin. Nah, kemudian kata syarih yang namanya la, dia tidak beramal pada ma'rifah. Ya, beramal amal laisa. Fala yuqala zaidun qa'iman, enggak boleh. Mana ma'rifahnya sini? Bibit. Mana ma'rifahnya la zaidun qa'iman? Mana ma'rifahnya? Zaidun. Hah? Zaidun. Kenapa dia ma'rifah si Bibit? Isim. Isim. Enggak begitu jawabnya. Apa? Alam. Nah, kalau saya sebut sajaratun, sajaratun juga isim. Nah, apa Bibit? Nama orang. Apa istilahnya? Apa? Alam, alamiah. Aduh, Bibit. Wa ma qawluhu ankartuha ba'da awamin madaini lana. Laddaru daron walal jironu jirona. Nah, ini perhatikan. Nah, ini ada nih ternyata nih la beramal-amal laisa masuk kepada isim ma'rifah. Ya, perhatikan di mana syaitnya? Laddaru. Adar ma'rifah diiringi oleh al. Ya. Angkar tuha, aku mengingkarinya ba'da awam. Ya, setelah berapa tahun yang madaini lana. Yang silam bagi kami. Ladaru daron walal jironu jirona. Ah, itu. Tidak ada rumah. Melainkan rumah. Wal tidak ada tetangga kecuali tetangga kami. Ah, syahidnya waladaru walajironu. Ya, syahidnya itu. Waladaru daron itu khobarnya. Jironu jironan khobarnya. Nah, itu ada ma'rifah di isimnya. Ya, ladaru daron waljironu jirona. Ya. Wa qaulul akhar halat sawadal qalbi la ana baghiya siwaha wala an hubbiha mutarakhiya. Ya, halat ya. Halla itu halla yahul, apa namanya? Ya, nampak. Ya. Sawadal qalbi. Ya, nampak bagaikan hati yang hitam. Ya. Artinya ia nampak seperti orang mabuk cinta. La ana baghian, tidaklah aku berbuat baghiun zalim, ya, siwaha kepada selainnya. Wala an hubbiha, tidak pula karena cinta kepadanya. Mutarakhia. Ya. Syahidnya di sini di mana? La ana, masuk ke domir. La ana. Maka ini fanadirun, hukumnya nadir. Ya, nadir itu apa? Jarang. Wa amma qauluhu wa aktsaru amaliha fi syi'ri. Nah. Akan dibaca sini, Mas Priadi. Wa qala syari Hafizahu ta'ala wa qauluhu wa aktsaru amaluha fi syi'ri ay wa la tahtassu bihi. Qala Suja'i apa? Sod apa tuh? Udah baca aja langsung. I'tamada. I'tamada. I'tamada ba'duhum amaluha. I'tamada ba'duhum amalaha. I'tamada ba'duhum amalaha mutlaqan. Intaha. Wa dhahabal aktsaruna ila annaha la ta'malu illa fi syi'ri khosatan kama fi syarhul qatri. Kama fi syarhul qatri kan? Kama fi syarhil qatri. Malu maki-aki. Wa ghairihi. Wa man amaluha wa min fi, wa min amaliha fi syi'ri qaulu syair mau disukun-sukunin sama dia. qaulu syairi ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya fala huna nafiyatun lil jinsi wahya amilatun amala laisa wa rubbama dhanna katsirun annala al amilata amala laisa la takunu illa nafiyatan lil wahdati wa laisa kadzalika nabbaha alaihi fil mughni wa syai'un ismuha wa baqiya khabaruha wa mithluhu ma ba'dahu. Baik. Wa qauluhu wa aktsaru amaliha fi syi'ri. Dan mayoritas amalnya la yang beramal-amal laisa itu ada pada syair. Ai la takhtassu bihi. Qala Suja'i. Suja'i ini pentahkik atau pemberi hasiah syarah qatrun nada'nya Ibnu Hisham. Ya, yang terkenal. Kata Suja'i itam ada ba'duhum amalaha mutlaqan. Sebagian mereka itu mereka mengacu kepada amalnya la yang beramal-amal laisa secara mutlak tanpa syarat. Ya. Wa dhahabal aktsarun. Sementara mayoritas para nuhat itu berpendapat ila annaha la ta'malu illa fi syi'ri khasatan. Bahwa la itu beramal secara mutlak itu tidaknya khusus di syair aja. Ya, sebagaimana ini diterangkan dalam syarah Qatr dan yang lainnya. Wa min amaliha fi syi'ri, kalau dia beramal dalam syair ialah perkataan seorang penyair ta'azza fala syai'un. Ta'azza berarti sini fi'il amr ya. Bersabarlah fala syai'a. Fala syai'un alal ardi baqiya. Ya, mabni ala hadfi harfil illah itu. Ya, ala wahya al alif. Baik, ta'azza fala syai'un alal ardi baqiya. Bersabarlah, enggak ada sesuatu apapun yang di muka bumi ini yang baqiya, yang kekal. Wala wazarun mimma qadallahu baqiya. Ya, dan juga tidak ada tempat berlindung dari hal-hal apa saja yang Allah telah putuskan. Ya, yang tidak ada itu tempat berlindung yang waqiya, yang dapat menjaganya. Falahuna di sini nafiyatun lil jinsi. Ya, berarti belanya bukan. Ya. Apa nih? Lahuna nafiyatun lil jinsi wahia amilatun amala laisa. Udah beramal amala laisa. Warubama dhanna katsirun, banyak ya ulama nahwu menyangka annala al amilata amala laisa la takunu illa nafiyatan lil wahda. Banyak menyangka bahwasanya la yang beramal amal laisa itu tidaklah dia kecuali dalam bentuk menafikan lil wahda. Walaisa katarik, tidak demikian. Ya, nabbaha alaihi fil mughni. Ibnu Hisham telah memberikan peringatan hal ini di kitab beliau Mughni Labib. Wa syai di syair ta'azza fala syai'u ismuha baqiyan khabaruha wa mithluha ma ba'daha. Dan setelahnya itu yang setelahnya. Wala wazarun mimma qadallahu baqiya. Mimma, minnya harfu jar, manya ma mausul. Qadallah silah mausul. Baq ya. Waqiya. Mimma qadallahu. Waqiya khobar dari la. Taib. Wadih ya. Wa amma in annafiyatu fata'malu amala laisa fil lughatil 'aliyati. Adapun in yang beramal amal laisa itu pada lughah 'aliyah. Ya, bisyar bisyurutil madzkurati, dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Fi ma, pada ma. Tiga syarat. Ya, sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Baik, apakah isimnya nakira atau ma'rifah, sama ini. Nahu in zaidun qa'iman. Nah, dia berarti masuk pada ma'rifah. Wa sumi'a min kalamihim in ahadun khairan. Masuk pada nakirah. In ahadun khairan min ahadin illa abil afiyah. Ahadun isim khairan khobar. Wadih sini. Nah. Baca sini. Siapa? Hanif, Hanif. بسم الله. فقال الشارح رحمه الله تعالى قوله أهل العالية هي بالعين المهملة واللاء المثنات تحت المثنات المثنات تحت وهي ما فوق نجد إلى ما فوق نجد ما فوق نجد Najid, Najid, Najidin. Najidin ila ardi tahamatin. Tuhamah. Tahamatin. Tuhamah. Tuhamatin. Wa ila ma waro. Tuhamata. Wairu munsharif. Ardi tuhamata. Wa ila ma waro'a makkata. Wa ma wallaha. Wa nisbatu ilaiha. Alai wa ulu alin ali a apa wa nisbatu ilaiha ali wa alawi, nisbahnya itu kalau orang dari negeri aliyah berarti misalkan fulan ya al ali atau al alawi. Baik, terus ala ghairi qiyasi kadza fi sahah. Ala ghairi qiyasin kadza fi sahah. Ala ghairi qiyasin kadha fi sihahi wakhtalafa fi jawazi i'maliha ila akhir. Wa qawluhu bisyurutil mazkurati fima ay ma ada asyarta al-awwala limtina'ihi fiha. Wa qawluhu sawa'un ila akhir ay la yashtaritu fismiha wa khabariha an yakuna nakirataini bal ta'malu fin nakirati wal ma'rifati. Famisalu amaluha famisalu amaliha fi nakirataini qawluka in rajulun qa'iman wa sami'a min kalamihim sumi'a min kalamihim in ahadun khabaran min ahadin in ahadun khairan min ahadin ila illa bil afiyati fa kullun min rajulun wa ahadun ismun li'in wa kullun min qa'iman wa khairan khabarun laha wa huma nakiratani. Baik, nah. Qala asy-syarih wa qawluhu ahlul aliyah in nafiyah beramal amal laisa pada lughah aliyah. Wa hiya bil ain al muhmalah. Ain muhmalah itu maksudnya tanpa titik. Oleh titik atas huruf ghain namanya. Wal ya'i dan huruf ya aliyah. Ya. Al musannatu tahta. Al-musannatu tahta maksudnya apa? Titik dua di bawah. Aliyah. Kenapa dikasih kayak begini-gini? Karena zaman dulu huruf itu gak ada titiknya. Nah. Ya. Sabata. Itu mau baca basata. Mau baca batana. Mau baca banaba. Itu bisa semua. Karena huruf zaman dulu gak ada titiknya. Siapa yang ngasih titik? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Di Quran lagi ngasih titiknya waktu itu. Di Quran. Taib. Wahia ma fauqa najdin, yang dia letaknya kaum aliyah ini, mereka itu berada di atas Najd. Ila ardi Tuhamah, sampai ke negeri Tuhamah dekat Mekah. Ila ma wara ka Mekah, Makkah. Sampai dekat belakang Mekah wa ma walaha dan yang sekitarnya. Wa nisbatu ilaiha, kalau nisbah misalkan ada orang dari mana antum? Negeri Aliyah. Maka Ali, fulan al-Ali. Fulan al-Alawi. Masmuka? Fula, masmuka Zaidun. Min aina jit? Ana jitu min al-Aliyah. Oh, berarti idan anta al-Alawi atau al-Ali. Ya. Ala ghairi qiyasin, namun tidak bisa dikiaskan. Kada fi sihah. Demikianlah diterangkan di dalam kitab As-Sihah, wakhtalafa atau wakhtulifa fi jawazi imaniha. Ya. Namun diperselisihkan tentang kebolehan beramalnya. Ila akhir itu sebagaimana dalam kitab At-Tashrih. Ini nama kitab kamusnya. Kitab At-Tashrih. Wa qawluhu bi syurutil madzkurati fi ma, dia bisa beramal-amal ya, laisa dengan syarat yang telah lalu pada ma. Ya. Ma ai ma ada asyarta al awal, yaitu selain syarat yang awal. Kalau syarat yang awal apa? Hah? Alla taqtarin bi'in. Dia tidak beriringan dengan in. Kenapa? Karena lah gak mungkin beriringan dengan in sa'idah. Ya. Kalau pada ma iya. Ya. Kalau pada ma iya. Bisa nanti dia gak beramal. Ya. Tapi kalau pada in gak bisa. Apa? Pada la tadi juga gak bisa. Ya. Sekarang juga pada in. Ya. Limtina'ihi fiha. Karena gak mungkin in gitu. Gimana coba? In ya. Bisa aja sih taukid berarti. Taukid lafzi. Namun kan yang dimaksud dia enggak boleh beriringan dengan in zaidah. Wa qawluhu sawaun. Ya, kata apa kata Al-Hattabi? Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Apakah isimnya ma'rifah? Ya, khobar, apakah dia beramal pada dua, pada ma'rifah atau nakirah? Ya. Qala syari'i la yushtaratu fi ismiha wa khabariha ay yakuna nakiratain. Itu enggak dipersyaratkan pada isim dan khobarnya keduanya mesti nakirah. Bal ta'malu fin nakirati wal ma'rifati. Dia bisa beramal pada ma'rifah dan nakirah. Fa misalu amaliha fin nakiratain qauluhu in rajulun qa'iman. Nah. Qa'iman berarti khobarnya. Ya, wa sumi'a min kalamihim, juga didengar dari ucapan mereka, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Ahadun yang pertama isim, ah khairan khobar. Ya, berarti min ahadin muta'alliq dengan mana jar majrur? Dengan khairan. Khairan itu aslinya isim tabdil, akhyar. Sama kayak syarrun, aslinya apa? Asyarru. Ah. Baik. Illa bil afiyah. Fa kullun min rajulin wa ahadin, rajulun ahadun pada isim ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Dan yang pada kalimat pertama, in rajulun qa'iman ismun li anna wa kullun min qa'iman dan khairan khabarun laha wa huma nakiratan. Ya. Nabil At-Tamimi baca. Hai Nabil At-Tamimi, ikra. Bismillah. Tsumma qala syari rahimahullah wa mithalu 'amaliha fi ma'rifataini qawluka in Zaidun qa'ima. In Zaidun al-qa'ima. In Zaidun al-qa'ima. Wa sumi'a. Ayatnya berarti di mana nih? Misalu 'amaliha fi ma'rifatain. Zaidun isimnya ma'rifah bil alamiyah, alamiyah. Al-qa'ima. Ya, di ada al-nya. Terus wa sumi'a min kalamihim in dzalika nafi'aka wala dharraka. Baik, ini berarti beramal pada dua ma'rifah. Dzalika isim. Isim apa dzalika? Isim isyarah. Isim isyarah ma'rifah. Nafi'aka ma'rifahnya kenapa? Sambung dengan dhamir. Diidhofahkan pada dhamir. Dhamir. Baik. Terus lanjut. Fa kullun min Zaidun wa dzalika ismun laha. Wa kullun min al-qa'ima wa nafi'aka khabarun laha wa huma ma'rifatani wa mithalu 'amaliha fi ismi ma'rifatin fi ismi ma'rifatin wa khabarin nakiratin qawluka in Zaidun qa'iman wa qawlu sya'iri inil mar'u maitan bin qida'i hayatihi walakin bi ayyu qada'a 'alayhi fayukhzala fa kullun min Zaidun wal mar'u ismun li'in wa huma ma'rifatani wa kullun min qa'iman wa maitan khabarun laha wa huma nakiratani wa mithalu 'amaliha fi aksihi qawluka in ahadun al-qa'ima wa i'rabuhu zahirun. Baik. Misalu amaliha fismin ma'rifatin wa khabarin nakiratin. Contoh dia beramal pada isim ma'rifah, khabarin nakirah. In Zaidun qa'iman. Inil mar'u maitan. Nah, itu lihat. Inil mar'u maitan bin qida'i hayatihi. Tidaklah seorang itu mati dengan berakhirnya hidupnya. Lakin bi ayyuqda alaihi fayukhdala. Ya, orang itu mati bukan karena terputus hidup dia. Namun dengan apa? Ayyuqda alaihi. Ya. Dengan dicabut dari dia segala macam kebaikan dia. Fayukhdala. Maka akhirnya dia ditelantarkanlah. Ya. Wa kullun min Zaidun wal mar'u ismun li'in wa huma ma'rifatan wa kullun min qa'iman wa maitan khabarun laha wa huma nakiratan wa misalu amaliha fil aksihi, kebalikannya khabarnya yang ma'rifah isim nakirah in ahadun al-qa'ima wa i'rabuhu zahirun. I'rab jelas ya, zahir ya, ahadun isim, qa'ima al-qa'ima khabar. Satu lagi, wa amalla ta'malu amala laisa bi syarti an takuna ayakuna smuha wa khabaruha bilafdin bilafdil hini. Nah, kalau la ta, dia beramal amal laisa dengan syarat isim dan khabarnya dengan lafat hin bi ayuh dafasmuha au khabaruha, itu isimnya dihadap atau khabar yang dihadap. Wal ghalibu kebanyakannya itu hadful ismi dengan dihadap isim. Nahu, contoh fanada wala tahina manas. Ya, berarti takdirnya apa? Ya, fanada wala ta alhinu hina manas. Ya, ketika gitu. Maka mereka menyeru. Maka bukanlah ini waktunya. Ya, yaitu waktu manas, waktu berlari. Laisal hinu hina manas. Ya, manas itu apa? Al-kirar. Wa kuri'a, ada yang dibaca. Wala tahinu manas. Berarti yang dihadap apa nih? Khabar ala anna khabara mahdufun. Khabar yang dihadap. Hinu dengan rofa. Ay laisa hinu firarin hina lahum. Ya, yaitu bukanlah waktunya lari ketika bersama mereka. Nah, wadih di sini jelas. Baik. Jam berapa ini? Saya aja yang baca biar cepat deh ya. Kita selesai ini sebelum masuk ke af'alul muqarabah. Besok insyaallah. Wa qawluhu wa amallata fata'malu amala laysa ay bi ijma'il arab, dengan kesepakatan orang-orang Arab. Qalahu al-muwaddih. Wa aslu lata la nafiyatu. Asal dari la, lata la nafiyah. Summa zidat 'alaiha ta'ut ta'nis. Kemudian ditambahkan ta ta'nis padanya. Maftuhatan, yang dalam keadaan di i'rabnya apa, di harakati fathah. Lata begitu. Ya. Imma li ta'nisi lafzi. Ya, apakah di ta'nis itu nisnya lafat kama zidat sebagaimana ditambahkan fi rubbat sammat, kan ada tuh rubba sama sama maknanya hunaka, ditambahin ta'nis. Di ta'nisi lafzihima. Ya, dengan dilafatkan keduanya, di ta'nis lafat keduanya. Wa imma lil mubalaghah fi nafyi, atau bisa juga dikasih ta'nis itu kenapa? Karena mubalaghah dalam an-nafyu, di dalam penafiannya itu betul-betul di mubalaghah. Ya, secara mendalam. Kama zidat fi qaulika, sebagaimana ditambahkan pada ucapan Anda, allamatun wa nasab wan nasabah. Ya, nasabah. Allamatun wan nasabah. Ya. Allamah wan nasabah. Nasabah itu artinya apa? Alim bil ansab, dia orang yang berilmu tentang nasab. Litakidil mubalaghah fihima wa imma lahuma. Wa qawluhu bi lafdhil hin. I'lam anna sibawayhi nassa ala anna la ta la ta'malu illa fi lafdhil hin. Katailah sibawi menyatakan ya bahwa la ta tidaklah dia beramal kecuali lafat hin. Waqtalafa an-nasu fi. Nah, orang-orang yaitu para ulama nahwu berselisih. Faqala, mereka menyatakan qaumun al-faqala qaumun, ada suatu kaum yang menyatakan kaum kalangan nuhat, al-muradu annaha la ta'malu illa fil lafdil hini faqat. Ya, mereka menyatakan maksudnya bahwasanya la ta tidaklah dia beramal kecuali pada lafat hin saja. Wala ya ta'malu fi ma radafahu, maka dia enggak beramal pada yang muradif dengannya, yang sesinonim dengannya. Semisal kasah, kan muradif dari hain apa? Sa'ah. Al-hain itu apa? Haina. Ketika gitu kan. Wal-awani. Bikin latin. Ini jarang ya. Ya. bihada akhoda al musannif wa bihada akhoda al musannif. Maka berlandaskan hal ini musannif mengambil pendapat ini Al-Hattabi. Wa qala qaumun, ada satu kaum yang mengatakan al muradu annaha la ta'malu illa fil alfi asma'il zaman. Dia enggak beramal kecuali pada isim-isim zaman. Fa ta'malu fi lafdil hin bi kasratin wa fi maradafahu. Itu banyak beramal ya. Dan apa-apa yang semuradif dengan dia min asma'iz zaman, dari isim-isim zaman, kasa'ah wal awan. Bikilatin, namun kalau pakai awan itu jarang. Wa hadha huwa sahihin, lan benar. Wa huwa zahiru ibaratit tashil, itulah yang zahir yang ibarahnya ada di kitab at-tashil. Haitsu qala, ketika penulis mengatakan wa takhtassu bil hin au muradufu au muradifuhu. Dikhususkan pada itu yang dijadi isimnya atau khobar adalah al-hin, atau yang muradif dengannya. Yang muradif artinya yang mana? Sesinonim dengan dia. Berarti apa aja? Sa'ah gitu. Wabihi, berdasarkan inilah jazama Ibnu Hisham. Ibnu Hisham menegaskan pendapat ini di kitab lo As-Sudur ya. Wa syarhihi fi sudur dahab, dan syarahnya. Haitsu qala, ketika beliau mengatakan wala ta'malu illa fil hin bi kasratin. La ta, tidak beramal kecuali pada hin, itu yang paling banyak demikian. Wa fi sa'ah wal awan bi qillatin. Ya, pada sa'ah dan awan itu maknanya mana hin, itu jarang. Wa min i'rabiha fil lafdi as-sa'ah qawlu qawlu syair qadimal bughatu wala ta sa'ata man damin wal baghyu murtaba'u mubtaghihi wa khi wa khimu. Syahidnya mana sini? Nadimal bughatu, si bughat ya, orang-orang yang melakukan kejahatan mereka menyesal ya. Wala tasa'ata man damin, berarti syahidnya apa? Wala tas alhinu atau as-sa'atu sa'ata man dam. Inilah saat, bukanlah saat ini saat menyesal. Wal baghi marta'u mubtaghihi wa khim. Binasbi sa'atan ala annahu khabaruha, khabar dari lata. Wasmuha mahdhufun, mahdhuf. Takdir alaysa sa'atu sa'atan nadam. Bukankah waktu ini waktu menyesal? Wa min i'maliha fil lafdil awan, contoh diantara dia beramal pada lafadz awan, qaulu syair talabu sulhana, qul talabu sulhana wala ta'awan. Ya, fa ajnabna anna laysa hina baqa. Syahidnya mana? Awan. Ha? Wala ta'awan. Taib. Hina anna laysa al-hin hina baqa. Ai laisal awan wa laisal awanu awanas sulhin. Ya, talabu sulhan wala ta'awan. Fahudi fasmuha wal mudafu ilaih, isim dan mudafu ilaihnya dihadap, wa huwa as-sulhun wa quddira subutuhu fabanahu. Ya, sudah ditakdirkan aja subutnya itu adanya, maka dibangun di atas itulah. Ya, kama kama yabni qablu wa ba'du. Ya, kama yubna ya, sebagaimana dimabnikan qablu dan ba'du. Illa anna awanan syabihun bin nazali. Ya, waznan, hanya saja ya, awan itu serupa, lebih serupa dengan fa'al waznan, secara wazan nazalan ya, fabinahu al-kasri ya, wa maka dia dibandingkan ala al-kasra. Wa nawwanahu ya lid-darurah, dan mereka mentanwinkannya, mentanwinkannya ketika darurat. Wa qauluhu wa quri'a ila akhir hadhihi al-qira'atu syadzatun. Namun qira'ah ini qira'ah syadzah. Ya, syadzah. Wa qara'a biha Isa ibn Umar kama fi tasrih. Isa bin Umar yang membacanya demikian tadi. Ya, fala hina manas. Nah, itu ada yang baca ala anna khabar mahdhuf. Nah, baik. Ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke af'al muqarrabah besok? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.